Sedekah yang disukai nafsu yang sedikit atau yang banyak? Sedikit. Kalau banyak yang disukai nafsu, diumumkan atau sembunyi-sembunyi? Nah, tahajud yang disukai nafsu, ina atau ar-Rahman? Nah, ke masjid yang disukai nafsu sesudah qomat atau datang lebih awal? Nah, kita kalau udah kenal gitu lebih enak, Pak. Oh, ini pasti nafsu nih. Nafsu tuh gak suka kepada apa yang disukai Allah. Makanya kalau, oh ini nafsu nih, lakukan yang sebaliknya. Gitu lawannya tuh. Misalkan, ah malas sholat sunnah, sholat saja. Aduh malas sedekah nanti, sekarang buka Quran sehalaman cukup, tidak 5 lembar. Oh.